Materi ini kita perlukan sekali dalam kehidupan sehari-hari. Ada sebuah nasihat disampaikan seorang ulama bernama Raja bin Haywah rahimahullah. Raja bin Haywah rahimahullah. Sebelum kita membaca isi nasihat beliau, secara ringkas kita harus mengenal siapa itu Raja bin Haywah rahimahullah. Kenapa demikian? Supaya isi nasihat yang beliau sampaikan itu semakin kena dan semakin kuat tertancap dalam ingatan kita. Kita perlu mengenal secara ringkas siapa itu Raja bin Haywah. Agar kita mengerti, oh, nasihat yang beliau sampaikan itu memang berdasarkan pengalaman dan sesuai dengan realita kehidupan yang dijalani oleh Raja bin Haywah rahimahullah. Raja bin Haywah disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah dalam kitabnya Siyar A'laminu. Disebut sebagai Al-Imamul Qud, Wazirul Adil. Raja bin Haywah adalah seorang imam panutan dalam hal agama, ibadah, keilmuan. Raja bin Haywah seorang imamun kuduah, seorang yang menjadi teladan. Al-Wazirul Adil, Al-Imam Az-Zahabi memuji Raja bin Haywa itu seorang menteri yang sangat bijaksana, adil. Abu Nasr Al-Kindi Al-Azdi rahimahullah. Al-Falastini Al-Faqih. Ini masih rangkaian pujian dari Al-Imam Az-Zahabi. Raja bin Haywa itu seorang ahli fikih yang berasal dari negeri Palestina. Walaupun kakek moyangnya berasal dari Yaman. Kalau secara tingkatan, Al-Imam Az-Zahabi menyebut beliau min jullati tabi'in. Beliau itu termasuk generasi tabi'in. Termasuk generasi tabi'in. Maka kalau kita membaca biografi Raja bin Haywah, memang disebutkan bahwa Raja bin Haywah itu belajar hadis, mendengar riwayat dari sejumlah para sahabat. Seperti Mu'adz ibn Jabal, sahabat Abu Darda, sahabat Ubadah bin Samit, sahabat Abdullah bin Amr bin As, sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan, sahabat Abu Sa'id al-Khudri, sahabat Jabir ibn Abdullah, sahabat Abu Umamah al-Bahili. Itu kan sejumlah sahabat Raja bin Haywah berguru kepada mereka. Sehingga Raja bin Haywah rahimahullah masuk dalam tiga generasi emas, ya, termasuk generasi tabi'in yang mulia. Itu Raja bin Haywah rahimahullah. Ulama sekaligus sebagai menteri pada beberapa masa pemerintahan. Pada beberapa masa pemerintahan. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala juga menyebutkan murid-muridnya. Ternyata kita baca nama-namanya, nama-nama para ulama yang luar biasa. Ada Al-Imam Makhul, Al-Imam Az-Zuhri, Al-Imam Qatadah, Abdul Malik bin Umair, Ibnu Aun, Humaid At-Tawil, Ash'ath bin Abi Sya'fa, Muhammad bin Ajlan, Urwah ibn Ruwaim, Raja bin Abi Salamah, Thawr bin Yazid, itu sejumlah murid-muridnya. Maka Al-Imam An-Nasa'i dan ulama-ulama lain mengatakan Raja' bin Haywah itu adalah siqah, seorang perawi hadis yang terpercaya. Beliau termasuk rijal min rijali Muslim, termasuk para perawi hadis yang disebutkan Imam Muslim di dalam kitab As-Sahih. Al-Imam Ibnu Sa'ad mengatakan kana siqatan 'aliman fadilan katsiral ilmi. Raja' bin Haywah itu seorang perawi yang fiqah terpercaya, seorang alim ulama sangat mulia, ilmunya sangat banyak sekali. Beliau wafat pada tahun 112 Hijriah. 112 Hijriah rahimallahu taala. Al-Imam Az-Zahabi juga mengatakan kana raja diral manzilati inda Sulaiman bin Abdul Malik wa inda Umar ibn Abdul Aziz wa ajrallahu ala yadayhi al-khairat. Kata Imam Az-Zahabi, Raja' bin Haywah itu sangat-sangat dipercaya dan punya kedudukan yang terhormat bagi Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik dan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Raja' bin Haywah ini penasehat. Raja' bin Haywah orang dekat dari Khalifah yang berkuasa waktu itu, yaitu Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik, kemudian Khalifah selanjutnya Umar bin Abdul Aziz. Kata Imam Az-Zahabi, wa ajrallahu ala yadayhi al-khairat. Melalui sebab Raja' bin Haywah, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan sekian banyak kebaikan-kebaikan untuk umat Islam. Maka ulama mengatakan cukup sebagai bukti kebaikan dan keistimewaan Raja' bin Haywah yang telah melobi, kemudian mempengaruhi dan juga mendukung agar Sulaiman bin Abdul Malik, khalifah waktu itu yang sedang dalam keadaan sakit. Ya, Sulaiman bin Abdul Malik, khalifah waktu itu sedang jatuh sakit. Sakitnya lumayan parah. Ya. Sebagai penasihat, beliau dipanggil. Kira-kira siapa nanti yang akan melanjutkan sebagai khalifah pengganti saya? Sebenarnya sudah ditunjuk. Tapi yang ditunjuk, ada sedikit penilaian. Sulaiman bin Abdul Malik punya anak. Tapi anaknya itu tidak ditunjuk. Nah, Raja' bin Haywah itu berusaha untuk melobi, mempengaruhi Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik supaya yang menjadi khalifah penggantinya itu adalah Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ini sepupunya Sulaiman bin Abdul Malik, bukan anaknya. Jadi tidak ada hubungan darah secara keayahan dan keanakan, ya, seperti umumnya khalifah menunjuk anaknya. Nah, Sulaiman bin Abdul Malik akhirnya membuat surat yang distempel kerajaan resmi, mengangkat dan menunjuk Umar bin Abdul Aziz menggantikannya sebagai khalifah. Nah, itu perannya siapa? Perannya Raja' bin Haywah, seorang ulama yang menjadi penasehat, mustasyar pada khalifah Sulaiman bin Abdul Malik. Dan luar biasa, kita membaca bagaimana keadilan, kebijakan yang ditempuh dan dilaksanakan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Jadi kalau kita berbicara tentang Umar bin Abdul Aziz selaku seorang khalifah yang adil, yang bijak, Umar bin Abdul Aziz yang senang dan cinta kepada para ulama, Umar bin Abdul Aziz yang ingin menegakkan serta memang betul-betul menegakkan keadilan sebaik-baiknya, Umar bin Abdul Aziz selaku khalifah yang benci kepada kezaliman, khalifah yang zuhud, sederhananya luar biasa, anak-anaknya anak-anak yang baik, anak-anak yang saleh, Umar bin Abdul Aziz ya yang peninggalan dan warisan untuk dunia Islam itu sangat-sangat besar, Nah, ketika kita berbicara tentang Umar bin Abdul Aziz, jangan lupa dan jangan terlewatkan bahwa ada seorang ulama sekaligus menteri ya, yang telah berperan biiznillah, dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala, yang telah berperan untuk mengantarkan Umar bin Abdul Aziz itu sebagai khalifah. Padahal kalau secara hitung-hitungan enggak masuk. Kenapa? Karena itu sepupunya khalifah, bukan anaknya. Khalifah waktu itu punya anak. Khalifah punya adik. Khalifah punya adik. Adik laki. Yang setelah Umar bin Abdul Aziz meninggal dunia digantikan oleh adiknya, Yazid bin Abdul Malik. Tapi posisi Raja bin Haywa selaku orang yang dipercaya tidak basa-basi. Raja bin Haywa bukan kemudian cari muka, rahimahullah, bukan. Tapi ketika ada kesempatan, khalifah yang sedang sakit keras meminta pendapat, bertanya, siapakah yang paling tepat menggantikan saya sebagai khalifah? Nama Umar bin Abdul Aziz yang diajukan. Ini Umar bin Abdul Aziz. Terus nanti bagaimana prosesnya? Ada pro kontra. Begini caranya. Dituntun oleh Raja bin Haywa. Dibuatkan surat. Berstempel resmi. Kemudian tokoh-tokoh pentingnya setelah khalifah meninggal dunia dikumpulkan, ditanya. Karena memang track recordnya Umar bin Abdul Aziz sendiri kan sangat baik. Sangat bagus sekali. Sampai kemudian setelah tahapan-tahapan dilakukan, Umar bin Abdul Aziz rahimallahu ta'ala pun beliau dilantik secara resmi menjadi khalifah. Dan harumlah sirah serta tarikh dari Umar bin Abdul Aziz, dan juga harumlah sejarah umat Islam di bawah kepemimpinan dan kekhilafahannya. Nah, sampai di sini, para pendengar Radio Islam Klaten yang berbahagia rahimahumullah, mudah-mudahan sudah cukup tergambar siapa itu Raja bin Haywa. Seorang ulama yang banyak teman. Seorang pejabat tinggi, menteri terpercaya yang teman. Sedikit musuhnya. Temannya sangat banyak. Di mana-mana teman. Teman dari kalangan ulama, teman dari kalangan umara. Dihormati khalifah, dicintai oleh umat. Itu Raja bin Haywa. Maka mari kita ikuti satu dari sekian banyak nasihat yang pernah disampaikan oleh Raja bin Haywa rahimahullah terkait cara berteman. Berteman itu jangan begitu. Sekali lagi, berteman itu jangan begitu. Jangan bagaimana? Coba kita dengarkan dan kita simak nasihat dari Raja bin Haywa rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Az-Zahabi dalam Siyarah Alamin Nubal, dia juga menyebutkan nasihat ini. Raja bin Haywa mengatakan, man lam yu'akhi illa man la aiba fihi qalla sadiquhu wa man lam yarda min sadiqihi illa bil ikhlasi lahu dama sakhtuhu wa man ataba ikhwanahu ala kulli dhanbin kathura aduhu. Jadi sehat yang disampaikan Raja bin Haywa itu akan terasa sekali setelah kita tahu siapa sih Raja bin Haywa. Tadi sudah kita sebutkan secara ringkas. Nah, beliau berpesan, man lam yu'akhi, siapa yang tidak mau berteman, illa man la aiba fihi, kecuali dengan orang yang tidak punya cacat, tidak punya aib, tidak ada kurangnya, tidak ada salahnya, qalla sadiquhu, temannya sedikit. Enggak punya teman dia. Enggak punya teman. Maunya berteman tuh kalau sempurna gitu. Perfect. Gak boleh salah, gak boleh kurang. Ada sedikit salah, ada sedikit kurang, ditinggalkan. ada sedikit salah, ada sedikit kurang, diingat-ingat, dicatat. Apalagi sampai kemudian menjadi apa namanya bahan yang dia rencanakan kalau dibutuhkan sewaktu-waktu dia dapatkan. Dia sampaikan, nih salahmu ini, cacatmu ini, aibmu ini, kelirumu di sini. Bukannya untuk diluruskan, bukannya untuk diingatkan, tapi malah disimpan. Dengan niatan jelek lagi. Kalau sewaktu-waktu dibutuhkan, kemudian akan ditunjukkan dan diperlihatkan. Itu Raja bin Haywah mengatakan demikian. Siapa yang tidak berteman, kecuali dengan orang yang dianggap tidak ada cacat, tidak bakalan sedikit temannya. Bahkan bisa kita pastikan orang itu tidak akan punya teman. Siapa yang mau bertahan sama dia? Tidak akan ada yang betah lama berteman dengannya. Ada salah sedikit tuh, kamu kok kayak gini. Ada keliru sedikit, diingat-ingat, mau dimaklumi. Beliau mengatakan, wa lam yahdha min shadiqihi illa bi ikhlasi lahu damsakhal. Orang yang tidak senang dalam berteman, kecuali teman itu harus betul-betul 100% mencurahkan apa yang dia punya, apa yang dia miliki, diberikan untuknya, tuntutannya itu sempurna. Dan sakhatuhu. Maka kebenciannya itu tidak akan muncul dan bertahan lama. Jadi isinya cuma tersinggung. Hari-hari cuma sempit dada. Dikit-dikit kecewa. Sudah, kenapa? Karena yang dia tuntut temannya itu harus sempurna. Cobalah bercermin pada dirinya sendiri. Sempurnakah dia? Tidak adakah salahnya? Selamatkah dia dari kekeliruan-kekeliruan? Dan kekurangan-kekurangan? Lupa dia pada dirinya sendiri. Dia menuntut orang lain sempurna. Pada dirinya banyak cacatnya. Dia tidak suka. Ya. Teman ada kurang dan salahnya. Bagi dia susah untuk diterima. Mungkin kurangnya dia itu berkali-kali. Kemudian kata Raja bin Haywah rahimahullah, wa ma'adaba ikhwanahu ala kulli dhanbin kathura aduhuhu. Barang siapa yang mengungkit-ungkit, mencela, menyalahkan temannya dari setiap kesalahan dan dosa yang diperbuat, maka kathura aduhuhu, musuhnya itu banyak sekali. Musuhnya itu ada di mana-mana. Yang tidak suka dengan dia itu hampir di setiap tempat. Kenapa? Ya cara bertemannya gitu. Berteman itu ya dengan begitu. Setiap kali temannya salah, dicerca, dicela. Temannya salah sedikit, ya kan, ceritakan sana kemari. Temennya apa dianggap apa ini dan itu, ya, malah dicurhatkan ke yang lain. Orang seperti ini wajar kalau musuhnya, yang disebut musuhnya banyak itu apa, ya, banyak orang gak suka sama dia. Nah ini kan nasihat-nasihat siapa dari Raja bin Haywah. Itu tadi yang gambarannya. Profil Raja bin Haywah itu profil orang yang sukses dalam berteman. Dari kalangan ulama banyak. Beliau pun dihormati di kalangan pejabat-pejabat tinggi di kalangan istana itu. Sejarah beliau sampai meninggal dunia baik. Sampai meninggal dunia Baik sekali. Ya, kita ingin mempertemui ya. Kita ingin meladani. Nah, nasihat beliau ini kan tepat ya. Artinya yang memberi nasihat, yang menyampaikan adalah orang yang memang terbukti sukses dalam berteman. Memang terbukti sukses dalam berteman. Para pendengar Radio Islam Klaten yang berbahagia, sebagai penutup, kita juga perlu mendengar cerita dari sahabat mulia, sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Disebutkan di dalam Sifatus Safwah, jadi 1 halaman 754. Sahabat Ibnu Abbas mengatakan demikian. Ma balagani an akhin makruhun qattu illa anzaltuhu ihda thalathi manazil. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, ketika saya mendengar sesuatu yang kurang baik dari seorang teman, pasti saya akan memberikan 3 kemungkinan. Pertama, in kana fauqi araftu lahu qadrah. Kalau teman saya itu memang lebih baik dari saya. Lebih baik dari saya. Araftu lahu qadrah. Maka saya terima. Karena memang posisinya lebih tinggi dari saya. Wa in kana nadhiri tafadhaltu alaihi. Tapi kalau saya rasa dia setingkat dengan saya, maka tafadhaltu alaihi. Maka tidak saya gubris apa berita yang kurang baik itu, kata-kata yang tidak menyenangkan itu. Tidak saya masukkan ke dalam hati. Ya. Saya anggap itu tidak pernah terjadi. Saya ingin berbuat baik. Tidak mempermasalahkan dan memperkarakannya. Bahkan itu nih, lam akhfil bihi. Tapi kalau saya lihat dia itu masih ada di bawah saya. Ya buat apa? Saya tidak akan kemudian merasa senang dan merasa bangga. Lam akhfil bihi. Saya tidak akan merasa senang, tidak akan merasa bangga. Hadhihi sirati fi nafsi. Faman taghiba anha fa ardullahi wasi'atun. Kata sahabat Ibnu Abbas, ini jalan hidup yang saya pilih. Ya. Yang tidak suka dengan prinsip hidup saya ini, fa ardullahi wasi'atun. Bumi Allah itu luas. Ya. Bumi Allah itu luas. Jadi Ibnu Abbas sahabat Nabi mengajarkan kepada kita dalam berteman itu kan akhirnya ada 3 tingkatan. Seseorang yang memang lebih baik daripada kita secara umur, secara keilmuan, ya. Atau aspek yang lain, ya udah. Kalau kita mendengar sesuatu yang kurang baik tentang dia, ya kita sadar, oh memang dia lebih baik dari saya. Kalau kita rasa kita satu kelas, satu liting, ya, satu angkatan, satu tingkat, ya harusnya gak usah dimasukkan dalam hati lah, orang yang berbuat baik. Kalau ternyata dia ada di bawah, mungkin adik kelas, lebih muda, ya. Maka apa untungnya kalau itu mau dilanjutkan? Itu prinsip berteman yang diajarkan oleh ulama-ulama kita rahimahumullah, yang ternyata secara praktek itu sangat penting sekali. Kita di pondok pesantren misalkan, di pondok ya, orangnya macam-macam, latar belakangnya beda-beda ya, wataknya juga ya berwarna-warna, pendidikan orang tua sebagai pendidikan dasarnya itu juga ya, begitulah antara satu dengan yang lain itu ya, beda penerapan, beda keinginan, beda kebiasaan, beda hobi dan kesenangan, bedalah teman-teman kita di pondok, macam-macam orangnya. Nah kalau kita tidak mau melaksanakan nasihat dari Rojak bin Haiwah tadi, ya gak bakalan punya teman kita. Dan orang juga gak mau berteman dengan kita. Yang ada cuma benci, memusuhi, dan seperti itu. Maka, apa namanya, kehidupan pesantren, pondok itu memang miniatur kecil kehidupan manusia. Kalau lulus di sana, insya Allah, di kehidupan yang lebih luas pun akan bisa lulus juga. Tapi kalau ternyata di pondok pesantren, baru sedikit masalah, bawa perasaan baper, beda sedikit emosi, ya kan, berselisih paham, dimasukkan dalam hati, ya kan. Ya kita gak bakalan teman itu. Gak bakalan punya teman. Kita selalu menuntut teman kita ini dan itu sempurna, perfect di matanya. Ya, kita lihat teman kita ada salah dan kurangnya, gak bisa menerima kekurangan dan kesalahan itu. Seakan-akan dialah yang paling sempurna. Dia yang paling bagus. Dia yang paling lengkap. Yang lain ada di bawahnya. Ya. Tanpa dia gak bisa. Semua membutuhkan dirinya. Pikirannya sudah yang paling mantap dan paling hebat, ya sudah, nggak punya teman, maka berteman itu jangan begitu. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan berkah untuk kita semua. Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan kita teman-teman yang baik, Allah jauhkan dari kita teman-teman yang buruk. Sehingga ketentuan kita bukan cuma di dunia, tapi bisa lanjut sampai ke surga. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Subhanakallahumma wa bihamdika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.